وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kemarin kita baca beberapa hadis yang menunjukkan bahwasannya tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hadis yang dibawakan di sini isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa, untuk menunjukkan bahwasanya orang memberikan syafaat di dunia akan diberi pahala. Ini berhubungan dengan syafa'ah fid dunia. Yang terakhir, yang kemarin kita lewati apa perbedaannya. Nama syafa'at indal bashar dengan syafa'at indallah. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو رقاء تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أملكتك لا أملك لك من الله من شيء. Hadis dari Abi Hurairah muttafaqun alaih. Baik. Perhatikan di sini la ulfiyanna ahaduk nam ahadakum berarti. Ulangi. La ulfiyanna ahadakum ya'ti yawmal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. La ulfiyanna bidhammi awalihi wa bilfa. Bermakna ay la ajidu, aku tidak mendapati. Dan dikatakan Al-Hafidh Ibn Hajar wal murad bihi an-nahi. Larangan. Aku tidak mendapati salah seorang di antara kalian. Maksudnya jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian datang pada hari kiamat ala raqabatihi ba'irun lahu ruha. Di atas pundaknya itu unta yang sedang mengeluarkan suaranya. Au syatun laha ya'ar, ini ya'ar. Atau seekor kambing yang mengembik dengan suaranya. Kalau diceritakan ini thugha. Tempat apa kalian? Hah? ya'aru. Baik. Untuk apa? Mengungkapkan suara kambing. Auriqa'un takhfiq. Riqa' takhfiq ayy tataqa' wa tattaribu idha harakat harriyah. Wal murad biha athiyab. Untuk jangan sampai di pundak kalian ada pakaian yang melambai-lambai terkena angin. Taib. Dan yang dimaksud di sini, ikhwan, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hulul, dari menyelundupkan harta ghanimah. Karena siapa saja yang hulul di dunia kelak akan membawa apa yang dia selundupkan tersebut dipanggul kelak di hari kiamat. Yang menyelundupkan unta, ya dia akan memanggul untanya itu dengan suaranya. Nah, sehingga kelihatan ketahuan kecurangannya terhadap harta ghanimah. Taib, maka jangan sampai aku melihat kalian datang pada hari kiamat dengan membawa harta-harta hasil hulul kalian, hasil dari pengambilan gelap harta ghanimah. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, aghithni aghithni, berikan pertolongan kepadaku, beri pertolongan kepadaku. Fa'akul, maka aku katakan, qad amlaktuka la amliku laka minallahi min syai'. Sungguh aku telah menyampaikan kepadamu, aku tidak memiliki kemampuan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu perkara pun. Tayyib. Ini jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan sedikit pun, tidak memiliki hak sedikit pun dalam perkara tersebut. Qala fa idza kana sayyidul khalqi wa afdhalus syufa'i yaqulu li akhasin nasi bihi la amliku lakum minallahi min syai' famadhannu bi ghairi. Maka apabila pemuka semua makhluk dan seutama-utama pemberi syafaat mengatakan kepada orang yang paling dekat dengan beliau, disebutkan di depan, yaitu baik dari kerabatnya maupun pamannya ataupun bibinya, ini orang-orang dekat beliau, beliau tegaskan tidak akan mampu memberikan syafaat, tidak memiliki kemampuan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terus bagaimana sangkaanmu dengan selain beliau? Tentu lebih-lebih lagi mereka tidak akan mampu. Wa idza da'ahu da'i wa syafa'a indahu syafi'u fa sami'a ad-du'a wa qabila syafa'ah lam yakun hadza huwal mu'tharu bihi kama yu'tharul makhluqu fil makhluq. Ya. Hah? Lam yakun hadha huwal mu'assir fihi kama yu'assir. Baik. Fa idza da'ahu da'i, kemudian apabila seorang berdoa, wa syafa'in lahu syafi'a, dan memberikan syafaat di sisinya seorang pemberi syafaat. Fa sami'a du'a wa qabila syafa'ah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya dan menerima syafaatnya. Lam yakun hadza huwal mu'assiru fihi kama yu'assirul makhluqu fil makhluq. Maka tidaklah orang ini itu yang memberikan apa, memberikan takdir, yaitu dia yang menetapkan dampaknya, bukan sebagaimana makhluk memberikan dampak kepada makhluk yang lain. Maksudnya ketika seorang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya bukan dia memiliki jasa. Kenapa? Fa innahu subhanahu wa taala huwa allazi ja'ala hadza yad'u wa yashfa. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan orang tersebut berdoa dan memberikan syafaat. Wa huwal khaliqu li af'alil ibad, dan dia adalah pencipta untuk perbuatan-perbuatan para hamba. فَهُوَ الَّذِي وَفَّقَ الْعَبْدَ لِلْتَوْبَةِ ثُمَّ قَبِلَهَا. Sebab dialah yang memberikan taufik kepada hamba untuk bertaubat, kemudian menerimanya. وَهُوَ الَّذِي وَفَّقَهُ لِلْعَمَلِ ثُمَّ أَثَابَهُ. Dia pula lah yang memberikan taufik kepada hamba untuk beramal, kemudian memberikan pahala. وَهُوَ الَّذِي وَفَّقَهُ لِلْدُعَاءِ ثُمَّ أَجَابَهُ. Dan dia pula yang memberikan taufik kepada hamba untuk berdoa, kemudian Allah kabulkan. Jadi ketika ada hamba yang memberikan syafaat di sisi Allah dan Allah menerima syafaatnya, hakikatnya bukan hamba itu yang kemudian hamba yang bisa memberikan dampak kepada yang diberi syafaat. Tapi yang menjadi penentu itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Wa hadza mustaqimun ala usuli ahli sunnati al-mu'minina bil qadar wa anna Allah khaliqu kulli syai. Dan ini mustaqim. Ya, ini lurus di atas prinsip-prinsip pokok ahli sunnah. Nah, yang beriman kepada takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Baik. Jadi kesimpulannya, akhwan, pada pembahasan ini Imam Ibn Abil Izz rahimahullah taala jabarkan kepada kita beberapa jenis syafaat. Ya. Beberapa jenis syafaat yang kalau kita mau mengklasifikasikan secara lebih bagus, bahwasanya syafaat secara umum terbagi jadi dua, yaitu syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat yang am. Adapun syafaat yang khusus untuk Nabi, yaitu syafaatul uzma, kemudian syafaat dibukakannya pintu surga, kemudian syafaat untuk pamannya Abu Talib, ini jelas khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang bisa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya, yaitu syafaat untuk pelaku dosa besar sehingga bisa keluar dari neraka, dan syafaat untuk dinaikkannya derajat penduduk surga. Naam. Ada pun beberapa syafaat yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz yang lalu, seperti apa? Syafaat bagi orang yang seharusnya masuk ke dalam neraka kemudian tidak jadi dimasukkan. Kemudian syafaat orang yang sama amalan-amalannya yang belum bisa masuk surga kemudian bisa dimasukkan ke dalam surga, ini butuh dalil dan kita belum mendapati dalilnya untuk menetapkan hal tersebut. Kemudian ditambahkan juga yang khusus untuk Nabi apa? Syafa'at bi aqwamin an yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Ini khusus untuk beliau. Nah, kenapa? Karena ini merupakan khusus umat beliau. Umat beliau ada golongan yang sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wala adab. Dan yang perlu diingat juga tentang syurutus syafa'ah, telah kita lewati dalam pembahasan tauhid. Nah, bahwasanya syafaat harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Apa saja itu, Ahmad? Ada siapa? Yang lebih pokok apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang disyafaati. Apa dalilnya yang menggabungkan dua hal ini, Arin? Nah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallah. Setelah mendapatkan izin dari Allah, lima yasha'u wa yardha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Jadi harus ada izin dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Kemudian rukun dalam syafa'ah apa saja kemarin? Anda Ismail, rukun syafaat ada tiga atau empat? Hah? Apa saja? Al-mashfu'u lahu. Hah? Al-mashfu' ilaih. Kemudian asy-syafi' atau asy-syafi'. Taib. Kemudian kalau mau ditambahkan yang keempat berarti apa? Apa Zaid? Sebagian menyebutkan empat, sebagian menyebutkan tiga. Kalau tiga jelas. Yang memberikan syafaat, yang disyafaati, kemudian yang dimintai. Kemudian kalau menyebutkan empat, apalagi satunya? Apa? Apa? Hudzaifah. Itu hajat yang diminta. Sebagian memasukkannya. Naam, yang memberikan syafaat yaitu asy-syafi'. Naam. Yang disyafaati apa? Yang disyafaati masyfu' lahu. Naam, yang dimintai apa? Hah? Masyfu' ilaihi. Taib. Kemudian baru hajah yang diminta. Naam. Al-hajatul matlubah. Baik. Mungkin itu dulu. Sisanya antum murojaah. Nah, barakallahu fiikum, nakta'i bihadza, subhanallah.